Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa di hadzal masjidi madumtu fihi tabarru'an wahtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun ala nuhin bil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una, rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Qala syekhuna al-imam Jalaluddin As-Suyuti wa syaikhuna al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa syaikhuna al-imam Sulaiman al-Ujaili rahimahumullah rahmatal abrar wa hasyarahu ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa asrarihim wa nafaqatihim wa barakatihim wa karamatihim fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrana. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi lan nyari o sopo siro ai utlub fima ing dalem sesuatu ataka kang paring ing siro sopo Allahu Gusti Allah bayani ma minal mali nyatani saking harta, ad-daro ing surga, al-akhirata kang ono ing dalem alam akhirat, wala tansa lan ojo lali sopo siro nasibaka ing bagian siro minat dunia saking dunia, ai antak mala tekeseyen to bekerja siro fiha ing dalem dunia, lil akhirati untuk akhirat. Ayat ini relevan dengan hadis Rasulullah yang sering kita dengar, iltanim homsan qobla homsin, syababaka qobla haromika, wasihataka qobla satmika, waghinaka qobla fakrika, wafarogoka qobla syugrika, wahayataka qobla mautika. Hadis mursal itu. Wa ahsin lan berbuat to baik siro linnasi kepada manusia, bisodakoti dengan bersedekah, bisodakoti dengan bersedekah, kama ahsana koyo oleh berbuat ihsan sopo Allahu Gusti Allah ilaika maring siro. Wala ilaika wala tabghilan ojo nyari gara-gara siro, aitatlub alfasada ing gawe kerusakan, fil ardi di muka bumi, bi amalil ma'asi dengan melakukan maksiat-maksiat, innallaha ikula yuhibbu al-mufsidina ing orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya la yuhibbu bimakna annahu, kelawan makna sesungguhnya Allah iku yu'akibuhum, bakal menyiksa sopo Allah ing mufsidin. Kola berkata innama, kola bersabda sopo Allah, innama uti tuhu angin pastini memberikan sopo ingsun ing mal, ail mala tegesi harta, ala ilmin atas ilmu, indi kang tetep ono sanding ingsun, fi mukobalatihi ing dalem gantini ilmu. Wakana lan ono sopo korun ono iku aklama bani Israel, paling pinter-pinternya bani Israel. Wakana lan ono sopo korun iku aklama bani Israel, bitauroti kelawan kitab Taurat ba'da Musa wa Harun, setelah Nabi Musa dan Harun. setelah Nabi Musa dan Harun. Artinya Korun itu diberi kelebihan oleh Allah karena oleh Allah diberi ilmu. Karena memang Korun itu menjadi orang paling cerdas, paling pinter untuk kitab Taurat dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa setelah Nabi Harun. Dia orang ketiga. Bukan hanya itu, Korun juga merupakan pria paling cakep di kalangan Bani Israel. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Allah itu memberi ilmu Nabi Musa, ilmu kimia, sehingga dia bisa mengolah sesuatu, memisahkan sesuatu untuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah, kemudian Nabi Musa ngajari ilmu kimia itu ke Korun dan juga ke Yusha namanya, ke Yusha. Jadi sepertiga diajarkan ke Korun, sepertiga diajarkan ke Yusha. Sepertiga lagi ke Kalb namanya. Nah, kemudian Korun memperdaya Kalb ini untuk sharing ilmu kimia, untuk menciptakan sesuatu yang berguna, sehingga dia menguasai ilmu kimia yang diajari Nabi Musa itu 2/3 dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ulama lain juga, sehingga dengan demikian Korun itu bisa mengolah perak, bisa mengolah timah, ya, baja menjadi perak. Dan dia itu timah menjadi perak, baja bisa diolah oleh dia menjadi emas. Itu. Nah, itulah penyebab kemudian Korun berkembang. Karena Korun itu juga punya kepiawian bisnis, husnat tasarruf fit tijarah, dan juga punya kepiawian di dalam ilmu pertanian. Sehingga dia bercocok tanam. Sebagaimana diketahui, ada ulama yang mengatakan Korun itu adalah ponakan Nabi. Jadi anaknya, saudaranya, ayahnya. Karena Sayyidina Imran dan Yashur itu ayahnya Korun itu anaknya Lawa. Terus ada yang mengatakan enggak, Yashur itu bukan saudaranya Sayyidina Imran, tapi kakeknya Sayyidina Imran. Jadi Imran bin Yashur gitu. Sehingga kalau ke situ maka siapa? Yashur ini adalah pakdenya Nabi Musa kalau menurut kaul yang kedua. Awalam ya'lam, adakah tidak tahu apa annallaha sapa Korun annallaha, bahwa sesungguhnya Allah iku kot ahlaka teman-teman telah membinasakan sapa Allah min qablihi saking sakdurungi Korun minal kuruni saking piro-piro umat ail umami man ing orang huwa kang utawi man iku asyaddu lebih hebat sapa man minhu tenimbangani Korun apa ni kuatan kekuatani wa aksarulan lebih banyak sopon man apa ni jam'an kumpulan hartani ailma ailil mali ai huwa tegese utawi korun iku alimun tau sapa korun bidzalika kelawan mengkono annallaha qad ahlaka ila wa yuhlikuhum lan ngerusak sapa membinasakan sapa Allah ing eman lan membinasakan ing eman sapa Allahu Gusti Allah wa bihalakihim gitu ya mbak ya ya ai wa ya'lamu bihalakihim kelawan binasani eman kelawan ndak wayuh likuhum apa wayuhi pakai ba apa ya oh kok iya wayuh likuhum ikman sopo Allahu Gusti Allah wala yus'alulan ora tentakoni andunu bihim saking dosa-dosanya man sopo al-mujrimun li ilmihi krono oleh mengetahui Allah Ta'ala biha kelawan dunub ayat kuluna sapa man annaro ing neraka bila hisabin dengan tanpa hisab bila hisabin dengan tanpa hisab bila hisabin dengan tanpa hisab bila hisabin kelawan tanpa hisab bila kisabin kelawan tanpa kisab. Ini menurut salah satu pendapat ulama bahwa orang yang sudah jelas penjahat gitu, penjahat kafir kayak Hitler misalnya, itu besok di akhirat gak usah dihisab dah, langsung masuk neraka gitu. Gak usah dihisab. Tapi menurut jumhurul ulama ndak, tetap dihisab. Tetapi hisabnya itu bukan untuk memperlihatkan dosa-dosanya, tapi untuk dimarahi, untuk dicela, untuk dicerca, untuk dipermalukan di hadapan ahli mahsyar. Fakhoroja mongko keluar sopo korun-korun ala kaumihi menuju kaumnya korun ala kaumihi fi zinatihi ing dalem pepaisi atau perhiasani korun biatbaihi kelawan piro-piro pengikuti korun alkasirina piro-piro kang ake rukbanan ale naik kendaraan mutakilina hale kang berhias kabeh bi malabisid dahab dengan baju-baju emas wal hariri lan sutra ala khuyulin ingatasi piro-piro keledai wabigol kuda wabigolin mutahalliyatin kang nganggu pepaes. Jadi pamer ini ceritanya panjang nanti. Qolal ladina yuridunal hayatad dunya, orang yang materialis melihat kemewahan korun dikawal dengan hiasan yang glamor. Qolal ladina yuriduna kang menginginkan sapa alladina al hayatad dunya binisbati kelawae al hayatat dunya ing kehidupan dunia ngomong ya laitalana ing ngomong ya laitalana aduh seandainya iku tetep kaduwe kita mislama seperti sesuatu utia kang diberi sapa korun-korun fit dunya inna hustuni karun ikuladu haddin yaktini wong kang anduini bagian nasibin tekesi bagian azimin kang agung aywafin tekesi kang nuhoni sopo korun fiha ing dalem dunia fiha ing dalam dunia. Mereka yang ngomong ini orang-orang mukmin tapi seneng harta gitu, materialis. Mereka itu mengharap dapat harta supaya bisa bertakarrub dengan harta itu kepada Allah dan menginfakkan di jalan Allah. Maka dia berharap supaya bisa seperti Kak Korun, supaya bisa seperti Korun. Ini ungkapan mereka itu tidak hasud gitu sebenarnya. Wa qala lan berkata lahum maring alladzina, sopo alladzina orang-orang utu yang diberi sopo alladzina al ilma ing ilmu bima kelawan sesuatu, waruh bima kelawan sesuatu, wa ada kang wis janjikan ing ma sopo Allahu fil akhirah, berkata wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila soleha wala yulakoha illa sobirun. Wailakum kerusakan sirokabeh, wailakum kerusakan sirokabeh kalimatu zajrin, ungkapan pencegahan. Wa sawabullahi utawi pahala Allah fil akhirah bil jannah iku khairun, lebih bagus opo sawabullah liman bagi orang amana wa amila solehan, mimma dibanding sesuatu utia yang diberi sopo korun-korun wid dunya ing dalam dunia. Wala yulakoha lan ora den temu akan ing surga atau ing itu ing ya ing surga gitu aja. Ail jannah al musyaro kang den isyarahaken opo biha jannah illa sobirun kecuali orang-orang yang sabar alat to'ah wa anil maksiyah dan dari menjauhi maksiat. Jadi setelah Korun itu jadi orang kaya, dia itu sombong, kemudian ambisi, dia tidak mau dikalahkan oleh Nabi Musa. Dan dia itu sombongnya karena harta, jadi materialis sudah, memang materialis murni, mungkin kapitalis, aliran kapitalis Korun. Nah waktu Korun keluar ini sebenarnya menuju ke satu tempat di mana dia itu mau menjebak Nabi Musa. Korun keluar waktu itu dengan pamer kekayaannya, dikawal oleh 4.000 orang, semuanya dihiasi. Sebelah kanan Korun itu anak-anak muda, ya, anak-anak muda, ada 300 anak muda sebelah kanan, di sebelah kirinya cewek-cewek, ya, Korun itu. Semua berkulit putih, kemudian dihiasin dengan emas dan perak. Ada ulama yang mengatakan bukan 4.000 tapi yang ikut Korun waktu itu 90.000 orang. Semua itu dipakein seragam sama Korun. Untuk kudanya Korun sendiri itu pelananya pakai emas, kemudian di ujung kepalanya kudanya itu ada bunga ungu, mungkin bunga anggrek gitu. Korun itu waktu keluar itu, nah gimana ceritanya Korun kok keluar seperti itu? Gini ceritanya, menurut qala ahlul ilmi bil akhbar wasair, menurut ahli hadis dan ahli sejarah, Korun itu sebagaimana diketahui paling pinternya Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Beliau menguasai kitab Taurat dan dia itu cakep, paling cakep pria waktu itu ya Korun itu, dan kaya. Nah, kemudian dia sombong, tidak mau ngikuti Nabi Musa, dia buat pengikut sendiri dan buat rumah sendiri, di mana rumahnya itu pintunya semua dari emas. Tembok-temboknya itu dihiasi dengan zamrud. Kemudian apa? Zamrud terus pokoknya batu-batu mahal dah di situ. Itu Korun. Nah, orang-orang Bani Israel itu memang seneng ke rumahnya Korun karena di situ memang rumahnya besar, ada tempat rekreasi, ada tempat istirahat, dan Korun menyediakan makan pagi, makan siang, makan malam, bukan untuk sedekah, untuk pamer dan untuk memikat hati Bani Israel supaya pro ke dia, menjadi pengikut dia. Banyak beberapa Bani Israel yang dipengaruhi oleh Korun. Nah, pada suatu waktu ketika diturunkan perintah zakat kepada Nabi Musa, ini menurut Abdullah ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibnu Abbas, A'lamul fikir bainas sahabah ba'da Ali, ketika Nabi Musa diperintah zakat, maka Nabi Musa nyuruh orang datang ke Korun supaya Korun mau mengeluarkan zakat setiap 1000 dinar, zakatnya 1 dinar. Setiap 1000 dirham, zakatnya 1 dirham. Setiap 1000 kambing, zakatnya 1 kambing. Semuanya begitu, 10% gitu. 10% semua. 1% ya. Kalau 1000 1. 1 pertamanya 10 ditawar sama gua kebanyakan. Akhirnya jadi 1%. Terus setuju Korun, oh mau dah kalau cuma 1% berarti 1000 kambing 1 kambing zakatnya. Kalau 1000 dinar 1 dinar, mau, oke. Begitu Korun mengkalkulasi zakatnya, 1000 kambing 1, 1000 dinar 1, itu ternyata zakatnya ribuan dinar. Bahkan ratusan ribu dinar. Mikir lagi Korun, aduh kok banyak. Akhirnya tidak mau, malah dia menghasut Bani Israel. Tahu enggak perintah zakat itu sebenarnya nih akal-akalannya Musa. Dia itu pengen ngumpulin duit dari kamu, pura-pura di perintah Allah, padahal dia itu cuma pengen mungut uang aja, kata Korun. Ya apa menurut kalian semua, kebani? Oh saya mah ikut Korun. Apa katanya bos dah? Kalau bos bilang A, gue mau A, B ya B. Udah gini aja untuk membuktikan bahwa Musa ini enggak benar. Ya apa kalau kita jebak? Jebak gimana? Kita nyari cewek yang cakep. Cewek yang cakep yang mauan, kata Korun. Oh beres, kalau itu sih banyak, kata si ajudannya. Akhirnya dapet cewek cakep, manis dan memang nakal gitu. Hei cewek, ya Korun, sini. Gini nih, saya punya rencana. Ya apa kalau kamu ngaku bahwa kamu pernah disetubuhi oleh Musa? Kamu ngaku bahwa kamu pernah disetubuhi oleh Musa. Kalau kamu mau mengaku seperti itu di depan orang banyak, kamu tak buatkan rumah bersama dengan istri-istrimu, istri-istriku. Jadi kamu tidur sama istriku, makan sama istriku, kamu tak kasih pakaian seperti istriku, belanja ya sama dah tingkatannya, mau enggak? Mau, katanya si perempuan. Oke, kalau mau ya sudah. Terus Korun datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, ini Bani Israel ada kemauan untuk ngundang Nabi Musa pengajian. Kalau sekarang majelis taklim. Oh ya, terus? Ya, Bani Israel ingin mendengar apa perintah Nabi Musa, terutama zakat itu atau hukum-hukum lain. Oh ya, mau ya, bagus. Wah, Korun ini rupanya insaf, kata Nabi. Di mana Korun? Di alun-alun. Ini pengajian akbar ini, kata Korun. Sudah, nah ketika disepakati jam dan tanggalnya, maka keluar seperti tadi itu Korun, menuju ke tempat pengajian. Begitu nyampe di tempat pengajian, sudah Korun jadi MC. Para hadirin hadirat, sekarang tibalah waktunya yang kita tunggu-tunggu, mau'idhoh hasanah dan nasihat dari Nabi Musa alaihi salam. Sudah, akhirnya Nabi Musa naik ke podium pidato. Man sorok man saroka kotokna yadahu wa maniftaron wa maniftaro jalatna usamanina wa man zana wa laisa lahu imra'atun jalatna mi'ata jaldatin wa man zana wa lahu imra'atun rajamnahu hatta yamut. Pidatonya Nabi Musa ini yang ditunggu-tunggu Korun. Ini dia tepat nih. Barang siapa mencuri, maka dia kita potong tangannya. Barang siapa mana ada? Barang siapa mencuri, maka kita akan memotong tangannya. Barang siapa berbohong, mencelakakan orang lain, maka kita akan mencambuk dia 80 kali cambukan. Barang siapa berzina dan dia udah punya istri atau wanita udah punya suami, maka kita mencambuknya 100 kali. Apabila dia sudah punya istri atau punya suami, maka kita merajamnya sampai mati. Sampai di situ Korun usul, ya Musa wa in kunta anta, walaupun yang melakukan itu panjenengan. Dijawab oleh Nabi Musa, qala wa in kuntu ana, walaupun pelakunya itu saya, tetap hukum ini berlaku. Qala Korun, ya Musa, ya Nabi Musa, fa inna bani Israel yaz'umuna annaka fajarta bi fulana az-zaniyah. Gini nih, ada gosip Nabi Musa. Gosip apa? Ini sudah menjadi bibir bani Israel. Apa? Ada wanita itu ngaku pernah dizinai panjenengan. Dengar itu langsung mukanya Nabi Musa itu merah, bulu romanya Nabi Musa itu berdiri kayak jarum. Terus Nabi Musa bersabda, ut'uha, mana perempuannya, suruh ke sini Korun. Kemudian setelah itu didatangkan oleh Korun. Kemudian setelah ada di depan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, ya fulana, ana fa'altu biki ma yakulu ha'ula. Hei perempuan, apakah benar saya melakukan perzinahan seperti yang dikatakan oleh Korun dan mereka? Si perempuan ini diem. Mendengar dan melihat mukanya Nabi Musa, dia gemeter. Dan bersamaan dengan taufik Allah, dan Nabi Musa itu nanyanya, nanya ke perempuan itu pakai suara yang bisa membuat lautan itu terpisah ketika berdoa kepada Allah. Dan menggunakan bahasa suara ketika Nabi Musa menyampaikan Taurat kepada umatnya. Sehingga perempuan itu terbuka hatinya mendapat taufik dari Allah, dan di dalam hatinya, di dalam dirinya itu dia berbisik, uhaddisu taubatan afdola min an udhiya Rasulullah. Dalam hatinya itu berbisik gini, mendingan saya perbarui taubat saya daripada saya nyakiti utusan Allah. Faqolat, la wallahi ya Musa, walakin korun ja'ala li ju'lan ala an dafaka binafsi. Ndak, Nabi Musa bohong. Kalau mau jujur nih, saya itu sama Korun dibayar supaya ngaku-ngaku bahwa panjenengan itu supaya saya menuduh panjenengan berzina dengan saya. Begitu mendengar omongan perempuan ini, Nabi Musa langsung sujud seraya menangis. Kemudian beliau berdoa dalam sujudnya, Allahumma in kuntu rasulaka fagdobli. Ya Allah, kalau memang saya ini rasulnya panjenengan, tolong panjenengan murka untuk saya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, ini amartul ardo antuti akafamurha bimajikta. Wahai Musa, saya telah perintahkan bumi untuk taat apa yang menjadi perintahmu. Silahkan kamu perintahkan bumi itu mau apa juga. Begitu dapat angin Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berpidato lagi. Ya Bani Israil, innallaha ba'asani ila Qurun kama ba'asani ila Fir'aun. Faman kana ma'ahu falyusbit makana, waman kana ma'i falyatazil. Sambil suaranya itu kayak blending. Hei Bani Israil, aku diutus ke Qurun seperti halnya aku diutus menghadapi Fir'aun. Kalau kamu mau bersama dengan Korun, diem di tempatmu, di samping dan di belakang Korun. Kalau kamu mau ikut saya, pindah kamu ke belakang saya. Akhirnya pindah semua, mari semua ke belakangnya Nabi Musa. Tinggal dua orang yang tetap di dekat Korun, tinggal dua orang. Yang puluhan ribu itu pindah semua. Begitu tinggal tiga orang, kemudian Nabi Musa bersabda lagi, ya ard hudihim, he bumi, caplok itu Korun dan temannya. Lalu bumi itu menganga sampai ke lututnya Korun, dijepit sama bumi. Korun dadak keluar suara. Kemudian terus disedot sama bumi, Korun dan temannya sampai ke lehernya, sampai di leher. Nah, ketika proses penjepitan ini, Nabi Musa tidak melihat mukanya Korun, tapi bertolak pinggang dari Korun. Yang Korun jerit-jerit, Musa ampun, Minta ampun Musa, saya jera sudah tobat, tobat Musa, ampunin saya Musa. Tidak didengerin sama Nabi Musa, tidak didengerin sama Nabi Musa, karena marahnya Nabi Musa. Kemudian terakhir setelah sampai di leher, Nabi Musa perintah lagi, yar hudihim, he bumi, telan semuanya. Akhirnya hilang, ditelan bumi Korun, ditelan oleh bumi Korun. Di dalam setelah itu diriwayatkan Allah kemudian bersabda kepada Nabi Musa, ya Musa, la aj'alul ardo ba'daka tau'an di ahadin. Sudah Musa, setelah ini saya tidak akan perintah bumi lagi untuk patuh kepada seseorang. Kemudian setelah itu Qala Qatadah, menurut Imam Qatadah, Fir'aun ini terus disedot ke dalam, ke bawah bumi, ya, ke bawah bumi. Jadi sampai sekarang tuh Korun lagi disedot bumi. Dia baru nyampe ke bumi lapis 7 habis setelah kiamat. Jadi sebelum kiamat dia itu masih dalam keadaan disiksa, dijepit dan ditelan oleh bumi. Setelah kiamat baru dia itu nyampe ke bumi ketujuh. Kata sabda Rasulullah di dalam hadis, artinya badannya Korun itu tidak rusak gitu loh, tidak rusak sampai kiamat. Nanti nyampe kiamat, pas nyampe di lapisan ketujuh baru rusak badannya Korun. Salahnya Korun, seandainya Korun itu minta maaf ke Allah, bukan minta maaf ke Nabi Musa, maka oleh Allah akan diampuni Korun. Tapi salahnya dia ampun Nabi Musa gitu, bukan minta ampun sama Allah. Seandainya minta ampun sama Allah, maka oleh Allah akan diampuni. Khairun liman amana faqasabna bihi kelawan Korun, wabidari hilang kelawan omai Korun al ardo ing bumi. Pamakana ikulahu tetep katwe Korun sopo mimpi atin, yan surunahu kang membantu sopo man ing Korun, min dunillah saking liani Allah, ay gairihi saking liani Allah. Hai min gairihi tegese saking liani Allah, bi ayam na'u sopo mi'ah mi'at fi'atin, bi ayam na'u anhu saking Korun al-halaka ing binasa. Wa makanalan ora ono sopo Korun, ora ono iku minal muntasirin, termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan minhu saking halak, minhu saking halak. Wa asbahal ladina tamannau, wallahu a'lam bisawab. Anak-anak yang para santri, anak-anakku yang sudah UNAS, yang ikut ziarah wali lima akan saya pimpin sendiri insyaallah sampai selesai tawassul bersama saya. Saya minta jam 8 kamu, jam 8 malam ini itu sudah ada di masjid, di posisi pesariannya kesepuh itu. Ada yang masuk, kalau tidak cukup di luar nanti di belakang, di sebelah kanan itu, di belakangnya nanti putri, tidak apa-apa. Jadi kamu di depan, paham ya? Jadi kamu sudah sholat isya dulu, begitu dur isya sholat langsung tawassul sama saya. Oh iya, ada ada Ki Abdul Bari yang ngaji. Oh, Selasa ya, libur ya. Ya sudah, ya. Jadi anu apa? Kamu sudah siap jam 8 sudah di situ. Nanti habis dari sini langsung ke bis ya. Jadi tasnya kamu taruh sini kalau memang bawa pakaian. Paham ya? Kelas 3 ya. SMK unggulan sama model untuk tahap awal, nanti yang lain nyusul insyaallah.